والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. Kita barusan mendengarkan apa yang disampaikan oleh الداعي إلى الله الحبيب عبد الرحمن بن عبد القادر باسورة. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan keberkahan kepada beliau, afiah dan panjang umur. Dalam pengajian yang lalu diungkapkan di majelis ini hal-hal yang berkenaan dengan sanad keilmuan, di mana sanad tersebut adalah agama. Inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah, kata Ibn Sirin. Ilmu ini adalah agama, maka lihat-lihatlah dari mana kita mengambil agama kita. Sehingga sanad tersebut, rantaian keilmuan, merupakan hal yang sangat penting, di mana kita harus mengambil ilmu dari sumbernya, dari asalnya yang jelas asal usulnya, nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan guru, di dalam kita mencari guru enggak bisa sembarangan, harus kita memilih orang yang tepat untuk kita jadikan sebagai guru. Sebab kita apabila mau naik pesawat terbang, kita cari pilot yang betul, memang sudah ada sertifikat resmi, dikenal kalau dia memang diizinkan untuk mengendalikan pesawat. Enggak bisa kita naik pesawat terbang tapi oh ini pilotnya enggak ada pilot, ada tukang beca. Pengalaman 20 tahun narik beca mau jadi pilot, enggak bisa. Walaupun pengalamannya 100 tahun, beca sama pesawat lain, berbeda. Begitu juga dalam kedokteran, semua yang mau jadi dokter menerima pasien, itu semuanya itu harus ada sertifikatnya yang mengizinkan dia untuk praktek dokter. Kalau kagak namanya malpraktek, tidak sah. Begitupun juga dalam bidang bangunan, semuanya pun juga yang ngebangun, insinyurnya itu jelas, tahu hitung-hitungan, kalau enggak ilegal. Mau jadi pejabat, dilihat belajar di mana, mana sertifikat pelajarannya dia, semuanya harus jelas. Mengapa di zaman sekarang ini semua orang berusaha memilih setiap bidang harus ada orang-orang yang menguasai bidang tersebut, kecuali dalam bidang agama orang masa bodoh, siapa aja jadi dah, siapa aja yang datang jadi dah. Enggak semua orang sah untuk mengajar agama, tidak semua orang sah untuk kita jadikan sebagai guru, untuk kita mengambil ilmu agama dari orang tersebut. Falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah, lihat-lihat dari siapa seseorang di antara kalian mengambil ilmunya. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahli zikir, orang-orang yang kompeten. Apabila kita enggak mengerti, tanya kepada orang-orang yang kompeten, yang punya keahlian dalam hal tersebut. Nah, karenanya saudara-saudara sekalian, guru di dalam agama ada yang mengajarkan kita tentang fikih, tentang keilmuan, tentang syariat. Semuanya itu harus memiliki sanad yang tersambung jelas, yang mana sanad tersebut nyambung keilmuannya, menyampaikan keilmuannya sebagaimana dia dapat dari gurunya, berikut pemahamannya. Kalau hanya berdasarkan kepada kitab, maka akan disampaikan pemahaman, masing-masing punya pemahaman sendiri, tetapi diambil pemahaman yang nyambung. Ilmunya pakai sanad, pemahamannya pun juga pakai sanad, menyambung. Akhlaknya pun juga bersambung dengan sanad. Dan di dalam guru tersebut ada syekhut tarigah, guru yang membina kita, mendidik kita dengan suluk, dengan akhlak, dengan tarigah. Sampai disebutkan bahwasanya sifat seorang syekh, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, adalah seorang syekh saleh, mursyid, nasih, arif bisyariah, salik lit tarigah, zaig lil haqiqah. Mereka orang yang tepat untuk dijadikan sebagai syekh, sebagai guru, adalah seorang syekh yang saleh, yang membimbing, yang tidak jenuh dalam memberikan nasihat, tulus dalam memberikan nasihat, mengetahui syariat, menjalankan tarigah, mencicipi hagigah. Mereka inilah orang-orang yang patut dijadikan sebagai guru. Sehingga bagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya aratur gal hagigah galilun salikiha wa adha kullu jahil bila syai yadda'iha bila ilmin wa amalin muhalun yartagiha. Saya ngelihat jalan hakikat ini sedikit orang yang menempuhnya dengan benar. Yang ada di zaman sekarang, orang jahil, orang bodoh, gak punya apa-apa, ngaku-ngaku macam-macam. Saya punya ini, saya punya itu. Saya lihat ini, saya lihat itu. Tanpa ilmu, tanpa amal, bagaimana seseorang akan mencapai jenjang-jenjang hakikat tersebut? Hal yang sangat tidak mungkin. Maka sampai-sampai disebutkan oleh para ulama, hadhi ulumul kasyf wal haqiqah fi mahdh zabd asy-syara' wal haqiqah, man la syari'ah lah fala haqiqah fala yaghraq kathratut talabis. Dikatakan oleh para salafus saleh, ini adalah ilmu yang mengandung ilmu kasyf, ilmu hakikat ini semuanya itu dicampur dengan syariah dan haqiqah. Yang tidak menjalankan syariat, yang gak ngerti syariat, gak bakalan mencapai hakikat. Jangan kita tertipu dengan tipuan para penipu yang mengaku macam-macam. Sampai dikatakan min gaumin aghwathum zakharif iblis ahlu tasawuf mahum ahlu tangkis illa ala turgil huda wal idah. Hadhi haqiqah faghtanimha tis'ad watba' kalam Allah la taraddad. Nah ini kita diajarkan untuk menimba sesuatu, meneliti dari mana kita mengambil keilmuan kita. Disebutkan dalla man laisa lahu syaikh yurshiduh, kata Imam Shadiq. Sungguh tersesat orang yang tidak punya syekh, guru, pembimbing yang membimbing dia, pasti tersesat. Al-Habib Ali mengatakan, man la sahib fi zamani syekh arif makin marat hayatuhu ma'adud si muflisin. Akan tersesat kalau dia enggak dekat dengan syekh yang arif billah. Dan disebutkan bahwasanya syekh tersebut adalah orang yang mencicipi hakikat, wasil ilallah subhanahu wa ta'ala, wa musil, kamilul agl, akalnya sempurna. Kemudian juga wasi'us sadar, hatinya lapang. Dan juga hasanus siyasah, tahu daripada martabat-martabat manusia bagaimana bertaamul dan menyikapi setiap orang pada tempatnya, pada posisinya. Nah orang yang semacam begini jarang. Kata Imamul Haddad, kalau engkau menemukan guru syekh yang semacam ini, lazimkan selalu dan jadilah engkau di hadapan dia bagaikan mayat di hadapan tukang mandiin. Di mana digerakin, ngikut. Di mana dibalik-balikan, ngikut kepada dia. Jangan i'tirad, jangan ngebantah kepada syekh. Celaka, binasa. Yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah tentang sifat para syuyukh al-murabbin. Sifat mereka, orang-orang yang mulia tersebut, itu dikisahkan bahwasanya mereka orang yang ngajak kepada Allah, tidak mengajak kepada pribadi mereka. Ada satu orang dekat sama Sayyidina Umar ibn al-Khattab, anak muda. Kemana Sayyidina Umar pergi, selalu dia melazimkan, selalu duduk, melazimkan, mengambil ilmunya Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar berpikir sudah waktunya untuk mengangkat anak ini. Maka dikatakan, kamu mau cari Umar atau mau cari Tuhannya Umar? Maka kalimat ini menyentuh hati pemuda tersebut. Sudah, dia lazimkan taqwa, beribadat. Apa yang sudah dia dapat dari Sayyidina Umar, dia jalankan. Sampai lama enggak kelihatan. Dicari oleh Sayyidina Umar, mana fulan? Begitu ketemu, na'am, ya Sayyidi. Nang kemana saja engkau? Dibilang, minta maaf, saya sibuk dengan Tuhannya Umar, sampai lupa kepada Umar. Radiyallahu anhum wa'arubah. Girang Sayyidina Umar menyaksikan kalau muridnya ini telah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan sifat para murabbi, para pendidik. Ada dua orang guru, ulama. Mereka saling berargumentasi tentang kepentingan mana yang lebih penting antara didikan tarbiyah akhlak dengan didikan ilmu. Dua-duanya sama penting. Sampai akhirnya, udah deh, kita uji mana murid-muridnya ente tuh di pinggiran masjid. Yang satu lagi murid ente mana? Tuh di sana, halaqah tarbiyah. Sini kita datengin dulu halaqah fikih. Dari belakang mereka mengendap-endap, ambil kerikil, dilempar dari belakang. Begitu dilempar kerikil itu, murid-murid yang lagi pada ngaji di situ bangkit. Siapa ini yang kurang ajar? Tidak menghargai ilmunya Rasulullah, merempar kerikil kepada kita. Sungguh tidak punya adab, ngomel semuanya di majelis. Udah selesai. Itu murid yang engkau. Ayo sini kita lihat halaqahnya saya, kelompok belajar saya, majelisnya saya. Dari belakang mereka ambil kerikil, lempar. Begitu kena kerikil, itu semua yang ada di majelis diam. Mereka bergerak dan mereka berkata, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Emang pantas kita dilempar, kita banyak dosa. Tuh lihat, mana halaqah yang benar? Udah itu dengar tidak? Semuanya benar. Tapi ini yang mesti kita utamakan. Hati kita itu modal utama. Ada satu orang, minal masyayikh, dia ngajar majelis. Ini satu orang mau hadir majelis, bingung. Saya mau hadir majelis mana nih? Majelis banyak banget. Dulu zamannya Sayyidina Hasan al-Basri, dalam minggu lalu kan kita berbicara, Sayyidina Ali masuk ke masjid di Basrah. Banyak kelompok-kelompok majelis. Didengerin satu persatu, ah ente gak pantas ngajar, keluar, bubar. Ente gak pantas, keluar, bubar. Dengar halagahnya Hasan al-Basri, mithlak tajlis. Yang kayak ente boleh duduk sini ngajar. Pengajar tuh yang seperti engkau, kata Sayyidina Ali kepada Sayyidina Hasan al-Basri. Itu ada satu orang, dia bingung mau hadir kemana. Ya sudah, saya uji aja dah, dites. Hadir satu majelis, lagi ngumpul begini, di tengah-tengah dia berdiri, gak mau duduk. Ustadznya duduk lagi ngajar, ini orang gak mau duduk. Maka si pengajar bilang, ijlis rahimahullah, duduklah bersama kita, jangan berdiri begitu. Bilang, saya mau duduk, lakin fi galbi syai' alaik. Saya mau duduk tapi di hati saya nih ada sesuatu ngeganjel terhadap engkau. Ada sesuatu yang gak enak terhadap engkau. Jadi saya bingung mau duduk apa enggak. Itu guru dengar omongan begitu, dia mengkelap. Dia berkata, kamu di hatimu ada sesuatu terhadap saya. Di hati saya ada seribu macam terhadap engkau. Jalan sana kalau gak mau duduk. Jalan. Galak banget ustadznya. Masuk lagi ke halaqah yang lain. Dia berdiri lagi di situ. Pengajarnya bilang, ijlis rahimakallah, duduklah. Bilang, saya mau duduk, cuma fi galbi syai' alaik. Di hati saya ini ada sesuatu yang enggak yang ngeganjel terhadap engkau, ada perasaan enggak enak terhadap engkau. Tahu-tahu ini orang, si guru dengar begitu, dia nangis, nunduk nangis, keluar air mata. Terus dia bilang, kalau engkau ada lihat yang kagak enak, tolong tutup, doain saya biar jadi orang benar. Tuh lihat, akhlak kayak begitu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan ada satu guru diundang sama muridnya ke rumah. Abah saya ngundang engkau ke rumah. Ini murid bilang sama abahnya, saya belajar ketemu guru baik istiqamah. Bilang, undang dah gurumu ke rumah sini, undang makan. Diundang sama si muridnya, datang tuh guru. Sampai di rumah, dibukain pintu sama abahnya. Bilang, kamu siapa? Oh, saya gurunya anakmu, Fulan bin Fulan. Mau kemari kenapa? Kan saya katanya diundang. Kagak, gak ada diundang. Pulang sana, pulang. Siapa yang ngundang engkau? Seenaknya datang ke sini. Oh iya, maaf, maaf. Dia pulang. Akhirnya dikirim, Ustadz ente tadi datang sini, panggil, suruh panggil. Saya salah orang kari, kata si bapak. Datang muridnya, Ustadz maaf, ayah saya emang begitu khilaf, suka begitu. Datang, ayah saya ngundang engkau lagi. Datang lagi balik. Bilang, ya ente di sini lagi, datang lagi. Kan udah ada usir barusan. Jalan lagi diusir. Baru jalan lagi 100 meter, panggil lagi, sini, sini, sini. Ustadz, udah khalas, ayah saya sekarang baru ngerti. Dipanggil lagi datang, sampai berkali-kali. Tiap kali datang, diusir. Tiap kali datang, diusir. Terakhir, bilang, nah ini baru guru. Diusir berkali-kali, tetap aja. Dipanggil lagi, dia datang. Dan gak ada ganjelan, seolah-olah gak pernah disakitin hatinya. Sampai dia bilang, si ayah bilang, saya sebenarnya nguji engkau, saya mau tahu, dari mana engkau dapatkan akhlak yang luar biasa semacam ini? Astagfirullah. Siapa bilang akhlak saya luar biasa? Ini mah bukan apa-apa. Saya cuma niru akhlaknya anjing di kampung saya. Anjing di kampung saya dipanggil, dia datang. Diusir, dia kabur. Kasih tulang, dia datang. Usir, dia kabur lagi. Saya cuma niru akhlaknya anjing. Ini bukan akhlak siapa-siapa. Astagfirullah. Saya bukan siapa-siapa. Kayak begini. Ulama yang istiqamah yang patut kita jadikan guru. Disebutkan Al-Imam Malik bin Anas dalam keilmuannya sangat luar biasa. Gurunya Al-Imam Syafi'i. Hadza Al-Imam Malik bin Anas ta'zim terhadap Rasulullah luar biasa. Kalau dia udah ngajar hadis, dia mandi, dia memakai parfum wewangian, pakai baju yang bersih, dia duduk di halaqah, dia bawakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah bicara tentang hadis, udah penuh ta'zim, penuh adab, penuh penghormatan. Sekali dia lagi ngajar hadis, lagi tengah-tengah bawakan hadis, muridnya ngelihat mukanya Imam Malik merah, pucat, merah lagi pucat, seperti menahan sakit. Tapi tetap lanjut dalam hadisnya sampai selesai. Udah selesai, baru dia lihat, bilang sama muridnya, coba lihat di belakang saya ada apaan. Dibuka bajunya bagian belakang, rupanya ada kalajengking yang sudah mematuk beliau sampai 17 patukan. Bilang, ya Imam, kenapa enggak dari tadi engkau bilang dari patukan pertama? Dia bilang, enggak mungkin saya memotong hadisnya Rasulullah cuma gara-gara kalajengking ini. Biarin saya mampus, jangan saya motong hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza Malik bin Anas. Diriwayatkan beliau di Madinah tidak berjalan dengan memakai alas kaki. Panas, Madinah itu tanahnya panas. Kalau lagi musim panas itu tanahnya panas. Bilang, ya Imam, kenapa enggak mau pakai alas kaki? Enggak mau naik kendaraan, jalan ya telanjang kaki. Dibilang, di mana saya akan letakkan sendal saya, sepatu saya, ataupun saya akan letakkan kendaraan saya di tanah yang pernah dipijak oleh Rasulullah dan dipijak oleh malaikat Jibril dan sahabat-sahabat yang mulia. Enggak berani saya jalan nyeker, ngambil berkah dari debu-debu yang telah dipijak oleh kakinya Nabi Muhammad dan kakinya malaikat Jibril dan kaki para sahabat dan ahli baitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza Malik bin Anas. Disebutkan semangat para ulama yang terdahulu dalam mengajar, di antaranya seorang syekh guru besar Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Seorang ulama besar, semangat beliau dalam menuntut ilmu itu dia dakwah, dia bina, dia didik murid-muridnya. Sampai enggak nunggu orang datang, dia yang nyamperin murid, dia yang nyari murid. Datang ke pedesaan, ke perkampungan, ke perkebunan, ngajak mereka nuntut ilmu. Dibilang, ya Habib, kita mau nuntut ilmu, mau belajar. Cuma kalau kita ngaji, kebun kita siapa yang ngurusin? Bilang, jangan khawatir, saya datang bawa murid, belasan orang, murid-murid senior saya, murid-murid saya yang bakal ngurusin kebun, kamu di sini belajar ngaji sama saya. Dia bawa muridnya untuk ngurusin kebun. Nah ini para petani belajar ngaji kepada dia. Girang mereka para petani. Nah ini akhlaknya, ini semangat mereka di dalam mengemban dakwah dan ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sifat mereka, tawadhu mereka sebagaimana tadi disebutkan, bahkan dari para rijaluna, guru-guru kita yang sanad kita tersambung kepada mereka, seperti Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib ratib yang ratibnya kita baca. Itu sekali beliau keluar dari rumahnya ke masjid Jumat, udah pakai baju putih, tahu-tahu lewat di bawah rumah orang, dituang sama apa namanya, sama kotoran dari atap rumah. Kotoran orang habis nyapu, ngepel, tumpah, kena tubuhnya dia. Di hadapan murid-muridnya, murid-muridnya mau ngomelin yang punya rumah, Umar bilang, shh, diam, jangan ada yang tegur dia, nanti dia sedih kalau tahu dia udah ngotorin baju saya. Gak apa-apa, saya emang pantas disiram dengan kotoran. Bahkan saya harusnya nih, orang macam saya sepantasnya disiram api oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala cuma nyiramin kotoran begini, ya mestinya saya girang, bukan malah marah, bukan malah ngomel. Kata Al-Humar bin Abdurrahman Al-Abtas. Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, waktu ziarah kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abtas, itu beliau bilang, saya berziarah kepada sahib ratib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, saya dapetin tawadhu yang luar biasa dari guru saya ini. Maka saya minta kepada Allah agar Allah memuliakan saya dengan sifat tawadhu beliau tersebut. Wal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurunya Imamul Haddad, ketika muridnya datang, itu Habib Umar bilang, tarim turabbi. Nih lihat, didikan trim kayak Abdullah bin Alul Haddad. Tuh didikannya mereka seperti begini, luar biasa. Apa Imam Abdullah bin Alul Haddad di dalam didikan yang beliau terima? Beliau Imamul Haddad meninggal wafat di bulan Dzulqa'dah, ya seperti malam awal Dzulqa'dah, seperti malam-malam kita ini. Itu disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alul Haddad. Al-Haddad tuh ada satu orang punya anak, kebetulan anaknya kurang cerdas. Si bapak bilang, "Nih bentar lagi bulan Dzulhijjah, ya, hari raya korban, kita mau nyembelih kambing. Tuh pisau tajemin dah, asah, bawa ke Haddad tukang asah pisau untuk dirapiin." Ya udah. Anaknya pikir pisau bawa ke Haddad. Haddad, Haddad di mana? Oh, di Al-Hawi. Maksudnya Abdullah Haddad. Dibawa ke Al-Hawi. Bilang, "Mana Haddad?" "Ada di situ." Bilang, "Ente Haddad?" Bilang, "Iya, ana Haddad," kata Abdullah Haddad. "Abah saya kirim salam. Ini pisau katanya tolong ditajemin. Kita mau pakai buat nyembelih kambing ntar hari raya korban. Cepetan, jangan lama-lama ya." Abah saya bilang begitu. "Nih duitnya," kata abah. "Udah, ya khair, terima kasih," kata Abdullah Haddad. Pulang tuh anak. "Besok ente datang sini," kata Abdullah Haddad, "ya khair." Begitu tuh anak pulang, bapaknya, "Mana pisau?" "Oh, Haddad bilang besok." "Hah, tukang asah kok pakai besok segala? Gak langsung dikerjain." "Ya udah deh." Akhirnya keesokan harinya datang tuh anak. Rupanya ketika dia datang ke situ udah siap semua duit dikembalikan. Kembali ke ayahnya, "Ini duitnya dibalikin, tukang asah gak mau." Bilang, "Tukang asah yang mana nih?" "Jauh sana di Al-Hawi." "Al-Hawi siapa?" "Haddad." "Astaghfirullah, Abdullah bin Ali al-Haddad." "Abdullah bin Ali al-Haddad, itu mah bukan tukang asah, itu wali besar." "Ya Allah, gara-gara ente aneh malu." Akhirnya disamperin sama ayahnya. Dia bilang, "Wal afu ya Habib, ini ayah anak saya nih memang agak lambat otaknya." Bilang, "Lah, enggak apa-apa, justru kita girang. Tahun ini kita dapat pahala punya andil ya dalam najemin pisau buat nyembelih. Coba kalau kita kayak begitu bagaimana?" Akhlaknya mereka sungguh sangat luar biasa. Ada salah seorang ulama besar, murid Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, namanya Al-Imam Umar bin Idrus, Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus. Itu satu kali di Masjid Jami' ada majelis ilmu. Ulama banyak hadir. Ada satu ustaz mau hadir di situ, ngelihat di tangga anak-anak muda pada duduk, enggak mau hadir majelis. Bilang, "Astaghfirullahaladzim, majelis ilmu di dalam masjid, ente enggak punya malu pada nongkrong di sini, masuk." Akhirnya itu anak muda darahnya masih panas, dia bilang, "Heh, ente mau masuk ngaji sono, enggak usah pakai ngomong macam-macam. Kalau enggak ente bakal lihat kita gebugin ente." Dikasarin tambah kasar lagi. Akhirnya udah dia diam masuk. Enggak lama lewat Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus. Ngelihat tuh anak muda dari jauh, dia udah buka sendalnya. Terus udah gitu dia ngasih salam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Wal afu, rukhsah, saya permisi numpang lewat mau hadir majelis." "Silakan, silakan Habib." Masuk ke dalam. Tuh anak-anak muda saling ngelihat satu sama lain. "Ya akhir Habib. Ya akhir Sayyid. Akhlak. Gimana kalau kita ngikut hadir bareng sama dia di belakang dia?" Bilang, "Ayo." Ngikut majelis. Gara-gara ngelihat akhlak yang luhur, akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang tadi disebutkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf, akhlaknya luar biasa. Keilmuan beliau luar biasa, tarbiyah beliau luar biasa. Sekali Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad hadir majelis di Jeddah. Ketika hadir majlis di Jeddah, rupanya Al-Habib datang sudah agak telat. Ketika hadir majlis maulid, ini penceramah lagi berceramah. Datang Habib Abdul Qadir, orang-orang pada berdiri menyambut beliau. Penceramah marah. Akhirnya dia bilang, "Ada apa kalian berdiri untuk ini orang? Orang yang bulak-balik ke rumahnya hartawan." Wah, dikata-katain di tengah majlis. Wah, Habib Abdul Qadir tetap masuk biasa duduk di sebelahnya. Udah selesai. Udah tuh orang udah sepanjang ceramah mencaci maki dah. Menyinggung, menyindir Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Sampai udah selesai dia duduk. Begitu duduk, itu majelis dibuat min syan al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Wah, dia di situ dimaki. Akhirnya begitu selesai nih penceramah duduk, nih orang semuanya yang hadir udah panas. Enggak kuat dengerin ini, kurang ajar banget sama seorang wali kok kayak begini. Dideketin speaker ke depan Habib Abdul Qadir bin Ahmad untuk dia ceramah. Apa tanggapannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad? Dipegang speaker sama Habib Abdul Qadir. "Masya Allah, kita udah dengerin nasihat dari Al-Habib Fulan. Semua ucapan dia benar. Khalas, ini nasihat gak perlu kita tambahin lagi. Sekarang tinggal doa. Mana doa? Mana maulid? Sini kita baca doa." Syif akhlak. Gak ditanggepin. Berlalu waktu, Itu tuh orang datang cium tangan sama Habib Abdul Qadir, bahkan sampai lututnya Habib Abdul Qadir dicium oleh orang tersebut radhiyallahu anhu arba. Sekali di majelisnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad datang kemasukan ahli bid'ah di situ. Datang ngelihat ini kitab tasawuf dibaca. Ini orang adalah orang yang ekstrim, hobinya ngafirin orang, mensyirikkan orang, membid'ahkan orang. Ngelihat begitu langsung dia di tengah-tengah majelis bicara, ngatain ini bid'ah, ini syirik. Wah, ente ngapain duduk di sini? Wah, ente udah tua bangka, masih juga berbuat bid'ah, berbuat syirik, enggak tahu malu. Sampai begitu. Wah, ini nyanyi padahal gosidah. Udah maki-maki. Udah selesai, dia keluar jalan. Itu semua di majelis pada panas, termasuk di situ adalah Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Besokannya Habib Abu Bakar Al-Masyhur malam tuh dia enggak bisa tidur, dia nulis karangan untuk menjawab, memberikan dalil dan jawaban atas tuduhan orang tersebut. Dia bilang, "Ya Habib Abdul Qadir," besokannya, "ini saya udah siapkan risalah, kitab untuk menjawab semua permasalahan yang disebutkan, semuanya ada dalil dari Quran dan Sunnah." Bilang, "Ya khulu, deh biarin aja. Beb, kita mesti jawab orang kayak begini lah. Kalau bukan kita yang menjalankan akhlak Rasul dengan sabar, dengan hilim, dengan lemah lembut, terus siapa yang mau ngejalanin? Allah, biarin, orang juga tahu dia salah, udah biarin." Wah, kada lihat akhlak nabawiyah. Wal Habib Abdul Qadir bin Ahmad hadza, sekali dia hadir majelis, diantar sama tamunya, udah selesai pulang diantar ke mobil, dinaikin ke mobil, "Ya Habib, jazakallahu khair," udah tutup pintu. Brak. Jalan mobil. Ketika jalan, baru jalan, pas belok, Habib Abdul Qadir bilang, "Stop, stop, stop." Stop mobilnya. Bingung, kenapa ini? Baru jalan belok, stop. Orang di belakang udah gak ada. Bilang, "Coba buka nih pintu saya." Dibuka pintu, begitu dibuka pintunya, rupanya situ tangan Habib Abdul Qadir kejepit. Wal Habib Abdul Qadir kagak ngeluh, kagak mau tuan rumah tersinggung kalau dia udah nyakitin tangannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ditahanin sakitnya, sampai biarin mobil jalan. Oh, itu ketika habis tutup pintu masih ngobrol, "Jazakallah khair, terima kasih Wenil Habib," kesakitan tangannya. Mobil jalan udah belok, bilang, "Stop, bukain pintu saya." Dibukain, syuf, tangannya kejepit radhiyallahu anhu arba. Ini akhlak mereka ngedidik murid-muridnya kayak begini. Mau cari guru tuh yang kayak begitu. Ada satu orang rupanya di daerah Hijaz sana, mereka banyak dapat gangguan dari ahli bid'ah yang hobinya mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan. Udah gak kuat ini orang, dia niat, "Ini malam saya mau tahajud, saya mau sumpahin tuh mereka, biar mereka terkutuk, hancur, binasa, masuk neraka." Dia niat, tekad. Baru niat begitu, telepon bunyi. Diangkat, "Lebek, marhaba." Bilang, gak taunya suara Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, gurunya Habib Umar. Bilang, "Ya fulan." "Lebek ya Sayyidi, lebek ya Syekhi, lebek ya Habib." Kita nih para salaf, di mata mereka aulia, orang yang hebat adalah yang masukin orang ke dalam sorga, bukan yang nyumpain orang terus masuk ke dalam neraka. Enggak. Orang hebat tuh yang memasukkan musuh mereka ke dalam sorga, bukan ngejurakin ke dalam api neraka atau nyumpain orang. Bukan itu orang hebat. "Ayah, assalamualaikum." Tutup telepon. Syuf, dikasyaf begitu. Bilang, "Astaghfirullah, udah gak jadi nyumpain orang." Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar pernah suatu kali hadir majelis. Kelar dari majelis, dari masjid tuh dia udah dimaki, dikatain orang, dicaci. Dia diem aja. "Ya udah, maaf." Sampai ke dalam rumahnya, masuk rumah baru, "Khalas, ana maafin, ana maafin, ana maafin." Terus nangis. Di istighfar, astaghfirullah. "Kenapa nangis? Kan udah dimaafin." "Saya nyesel, kenapa saya maafinnya baru sekarang? Mestinya pas tadi dari masjid langsung saya maafin, gak pakai nunggu ke rumah. Selang waktu beberapa langkah saya nyesel, mestinya dari awal udah saya maafin orang tersebut." Mereka adalah orang-orang yang demikian mendidik anak muridnya sedemikian rupa. Mereka pengen semua orang, hatta musuh mereka, kalau bisa mereka selamatin orang yang musuhin mereka. Sekali Al-Imam Al-Syeikh Abu Bakar Al-Adni, itu rumahnya kemasukan maling. Maling salah rumah. Masuk ke rumahnya Al-Imam Abu Bakar Al-Adni. Nyampe ke situ, Al-Habib Abu Bakar enggak lama masuk. Tahajud, ini tengah malam. Oh, itu maling ngumpet di bawah ranjang. Udah ketakutan. Enggak lama dari jendela ada beberapa orang terbang, satu dua orang masuk. Masuk dari jendela. Minal aulia. Masuk, udah gak pake lewat tangga lagi, masuk dari toto nongol. Tambah takut lagi tuh maling, benar-benar saya salah rumah, bisa dikutuk abis deh saya. Akhirnya mereka berbincang, bilang, ya Habib Abu Bakar, katanya ini dua wali yang datang itu, malam ini Fulan bin Fulan yang menjabat kewalian di tingkatan ini, dia meninggal dunia. Nah sekarang terserah antum, siapa yang kita jadikan pengganti beliau di dalam magam ini? Bilang, ya udah, jangan bingung, saya punya kandidat. Mana kandidatnya? Hei maling, sini. Itu maling keluar, udah gemeteran, bilang, lu mau jadi wali gak? Salah, sini. Sini mendekat, sekarang taubat, sekarang istighfar, pasang niat, pasang kesungguhan, udah dalam sesaat masuk maling keluar jadi aulia. Syuf. Asalkan kesungguhan. Itu Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas bilang sama muridnya Syekh Ali Baras, bilang, ya Ali, tuh seandainya orang datang kepada saya dia punya kesungguhan, hatta badui datang punya kesungguhan, badui yang kalau mau kencing langsung kencing di pahanya, artinya ini sangat terbelakang, kalau dia datang punya kesungguhan, dalam sesaat saya sampaikan dia kepada Allah Ta'ala. Tapi endat tanasuf la yufgad illa sidik, kata Imam Al-Haddad. Kalau kita mau introspeksi diri, semuanya ada, yang kurang cuma kesungguhan kita. As-sidik itu yang kurang dari kita sekalian. Nah karenanya saudara-saudara sekalian, ayo pasang kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza sadagal murid la wajadul masyayikh indal bab. Seorang murid kalau dia punya kesungguhan, dia bakal dapetin gurunya depan pintu dia. Jangan khawatir, asalkan kita punya kesungguhan, cari guru yang benar. Alhamdulillah, kita kenal sama orang-orang besar. Kita kenal sama Al-Habib Umar, kita kenal sama Al-Habib Zain yang datang ke majelis kita. Kita kenal kepada Al-Habib Salim Asyatri yang datang ke majelis ini juga. Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad yang semuanya ini sanadnya nyambung. Hadza Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad nih, Al-Habib Abdul Rahman Basrah, dia bawain sanad. Sanadnya Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad. Tahu sanadnya nyambung kemana? Enggak taunya Al-Habib Abdul Gadir berguru dari ayahnya Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman. Terus juga dapetin dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dia dapatkan dengan perantara ayahnya. Dia ketemu dengan mereka waktu masih kecil dan didapatkan ijazah dengan perantara ayahnya. Setelah nyebutin mereka, guru beliau yang beliau anggap sebagai guru siapa? Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Di mana tuh? Kuitang sini. Subhanallah. Yang dia sebut pertama setelah ayahnya, setelah Al-Habib Ahmad bin Hasan, setelah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi radhiyallahu anhu arda. Orang-orang besar, para awliya wa salihin. Nah kita itu Alhamdulillah, kita tumbuh di lingkungan orang-orang yang kenal sama mereka, majelis yang terikat dengan mereka, yang ngejalankan ajaran mereka. Oh jangan kita mudah tertipu, kebawa dengan omongan orang yang menyimpang, menyimpang dari jalan salaf, tanpa ilmu, tanpa amal, terus ngaku macam-macam, saya punya ini, saya punya itu. Heh, mau cari guru, gurunya ngerokok. Mau cari guru, gurunya salaman sama wanita yang bukan muhrimnya. Mau berguru, gurunya kagak sembahyang. Mau cari guru, gurunya kagak sholat berjamaah. Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad Assegaf, dia cerita, ada satu orang, para aulia diskusi, ini Fulan bin Fulan mati dari aulia, siapa yang kita mau tunjuk sebagai pengganti dia di magamnya tersebut. Mereka diskusi, khallu Fulan bin Fulan. Ada satu dari walinya letuk, bilang, lah kenapa? Dia tadi subuh gak sholat jamaah, gak jadi, batal masuk di dalam lembaran dan dewan tersebut gara-gara telat subuh berjamaah, gak sholat subuhnya berjamaah. Kef mau mendapatkan kedudukan yang tinggi, akan tetapi dia dari jauh dari sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cari istigamah, hatta ente ngelihat orang ngaku wali jalan di atas air, terbang di udara, akan tetapi kalau dia enggak perhatian dengan ajarannya Nabi Muhammad, buang di comberan. Jangan anggap, jangan gitu terbawa. La yughwikum iblis wa man khalaf magalu fi'alu fahuwa khasir. Barang siapa yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya, perbuatannya dan ucapannya saling bertentangan, rugi. Jangan kita terbawa dengan tergiur, dengan glamor, dengan pengikut, dengan atribut. Ini semuanya besok hari kiamat enggak manfaat. Tapi sidqak ma Allah, kesungguhan sidik sama Allah Ta'ala, nah itu yang bisa nolong kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ija'alna ma'asadikin. Allah Ta'ala mudahkan buat kita para guru, para murabbiin yang mendidik kita, yang membimbing kita. Kita ini sekarang kekurangan pendidik, kekurangan yang mendidik kita untuk kenalin kita, deketin kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita kurang. Habib Ali ketika dia mau pergi ziarah Nabi Allah Hud, ada satu dari keluarga Rasulullah min Ali Zahir datang, ya Habib Ali, ente mau pergi ziarah di tempat-tempat dikabulkannya doa, doa agar Allah Ta'ala memudahkan terutama buat kaum Alawiyin di Lembah Hadramaut ini, para murabbi, orang-orang yang mendidik, mendidik dengan didikan yang benar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala tumbuhkan para pendidik di negeri kita ini, Allah perbanyak para murabbiin, para muallimin, dan juga para talabatul ilm, al-ilm an-nafi' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تفضل حبيبي.